Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Melanjutkan kajian kitab Thalathatul Usul karya Imam Al-Mujaddid Syekh Al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala di dalam pembahasan tentang akidah. Sudah pernah kita ulas secara garis besar isi dari kitab ini. Yang pertama berisi muqaddimah atau berupa muqaddimah. Dan muqaddimah mencakup beberapa pembahasan seperti empat perkara yang wajib yang terkandung di dalam surat Al-Asr. Kemudian tentang tiga perkara yang wajib, yaitu tentang wajibnya bermutaba'ah menaati Rasulullah SAW. Yang kedua tentang wajibnya mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga tentang prinsip al-wala wal-bara. Kemudian di dalam muqaddimah juga dibahas tentang tentang al-hanifiyah yang merupakan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam dan para nabi seluruhnya, yaitu anta'budallah wahdah, anta'budallah mukhlisallahuddin, beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Kemudian penulis rahimahullah menyebutkan inti pembahasan kitab ini yang berupa usul thalatha, tiga landasan di dalam agama Islam. Yang pertama adalah tentang ma'rifatullah, ilmu pengetahuan tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua adalah ma'rifatu dinil Islam, ilmu pengetahuan tentang bagaimanakah syariat Islam itu, agama Islam. Dan landasan yang ketiga adalah ma'rifatun nabi, mengenal Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah usul thalathah, tiga landasan, tiga pokok beragama, berikutnya beliau menyebutkan khatimah, penutup. Penutup kitab ini berisi beberapa pembahasan yang beliau jadikan sebagai pelengkap. Semuanya berkaitan dengan akidah. Telah kita masuki al-asal al-awwal, landasan yang pertama yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, ya, telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Ya, akan semakin menguat dengan berbagai hal. Bagaimana ma'rifat seorang hamba tentang Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadi semakin kuat. Berikutnya kita lanjutkan. Penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan, فَإِذَا قِيلَ لَكْ, maka apabila ditanyakan kepadamu, Man rabbuk? Siapakah Rabbmu? Faqul, maka jawablah, Rabbi Allah. Rabbku adalah Allah. Alladhi rabbani, yang telah rabbani mentarbiyahku. Rabba, ini rabba, fi'il madhi, masdarnya adalah tarbiyah. Rabbani berarti mentarbiyahku. Rabbku adalah Allah yang telah mentarbiyahku. Mentarbiyah, memelihara. Wa rabba jami'al alamina bini'amih, dan yang telah mentarbiyah seluruh alam, yakni seluruh makhluk. Alam yaitu makhluk. Dan yang telah mentarbiyah seluruh makhluk, seluruh alam, bini'amihi, dengan berbagai nikmatnya. Jadi bentuk tarbiyah Allah adalah dengan memberikan berbagai an-ni'mah. Wa huwa ma'budi, dan dia adalah ma'budku. Apa itu ma'bud? Ma'bud isim maf'ul dari abada ya'budu. Beribadah, tapi ma'bud isim maf'ul bermakna objek, berarti yang diibadahi. Wa huwa ma'budi, dan dia adalah yang aku ibadahi. Sembahan yang aku ibadahi. Laisa li ma'budun siwahu. Aku tidak memiliki ma'bud, tidak memiliki sembahan yang diibadahi siwahu, selainnya. Selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sekilas nampak bahwa mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dari kalimat yang beliau sebutkan, ini mencakup dua macam tauhid. Yaitu apa? Yaitu tauhid rububiyah. Seperti yang terkandung di dalam ucapan penulis, Rabbani wa Rabba jami'al alamin bini'amih. Yang telah mentarbiyahku dan mentarbiyah seluruh alam dengan nikmat-nikmatnya, ini tauhid rububiyah. Wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwah, dan yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Dan dia adalah ma'budi, sembahan yang aku ibadahi, aku tidak memiliki sembahan yang aku ibadahi selain dia. Ini tauhid ibadah. Sehingga ilmu pengetahuan seorang hamba tentang Allah subhanahu wa ta'ala hakikatnya adalah ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Mungkin ada pertanyaan, bagaimana dengan tauhid al-asma wa sifat? Sudah kita pelajari, tauhid kan tiga macam. Tauhid rububiyah, tentang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam perbuatan-perbuatannya. Yang kedua adalah tauhid ibadah, itu beribadah hanya kepada Allah, tidak beribadah kepada selainnya. Dan yang ketiga adalah tauhid al-asma wa sifat. Berkaitan dengan tauhid al-asma wa sifat, itu bisa dikerucutkan, disederhanakan, dan digabungkan dengan tauhid rububiyah. Karena berkaitan dengan keyakinan seorang hamba tentang Allah, tentang perbuatan-perbuatan Allah, tauhid rububiyah, dan tentang nama-nama serta sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga sebagian ulama memiliki pembagian yang lain tentang tauhid. Yang sudah kita pelajari, tauhidullah, mentauhidkan Allah, berapa macam? Seperti tadi, tiga macam. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah, dan tauhid al-asma wa sifat. Sebagian ulama memiliki cara pembagian yang lain. Mereka mengatakan tauhid terbagi menjadi dua macam. Tauhidullah terbagi menjadi dua macam. Macam yang pertama adalah tauhid fil qasdi wal iradah. Tauhid dalam hal niat. Ya, niat. Untuk siapa ibadah kita niatkan? Ya. Nah, ini semakna dengan tauhid uluhiyah. Tauhid fil qasdi wal iradah. Tauhid dalam hal qasd. Iradah. Qasd dan iradah ya artinya niat. Ya, untuk siapa ibadah kita tujukan? Macam yang kedua adalah tauhid, ya. Tauhidul ma'rifati wal itsbat. Tauhid al-ma'rifah wal itsbat. Yani tauhid tentang pengetahuan atau mentauhidkan Allah, ya, di dalam pengetahuan kita tentang Allah. Pengetahuan dan keyakinan kita tentang Allah. Ya. Nah, ini mencakup dua macam tauhid yang kita pelajari, yaitu tauhid rububiyah dan tauhid al-asma wa sifat. Karena kaitannya dengan keyakinan kita tentang Allah. Baik yang berupa perbuatan-perbuatan Allah, bagaimana keyakinan kita tentang perbuatan-perbuatan Allah, dan ini tauhid rububiyah, maupun bagaimana keyakinan kita tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ini tauhid ma'rifat. Ilmu pengetahuan kita, keyakinan kita tentang Allah. Sehingga mencakup rububiyah dan asma' wa sifat. Intinya adalah, keterangan yang disebutkan oleh penulis rahimahullah ini, nampak bahwa ma'rifatullah, mengenal Allah, mencakup macam-macam tauhid. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, demikian juga bisa dimasukkan dalam tauhid rububiyah atau disamakan dengan tauhid rububiyah, yaitu tauhid al-asma wa sifat. Nah, itu. Oleh karena itu, penulis tadi mengatakan apa? Rabbiyallahu alladhi rabbani wa rabba jami'al alamin bini'amih. Ini tauhid rububiyah. Yang telah mentarbiahku adalah Allah. Yang mentarbiah seluruh makhluk juga Allah. Wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwahu. Dia adalah sembahan yang aku ibadahi. Aku tidak memiliki sembahan selainnya. Ini tauhid uluhiyah. Tauhid ibadah. Semakin mendalam, semakin kuat pengetahuan seorang hamba tentang tauhid. Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Berarti dia semakin mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, beliau rahimahullah tadi mengatakan, Rabku, jika engkau ditanya, siapa Rabmu? Maka jawablah, Rabku adalah Allah yang telah Rabbani, mentarbiahku. Apa makna tarbiah? Sudah pernah kita belajari tarbiyah, kurang lebih maknanya adalah apa? Tadriju syai' fi masa'idil kamal. Ya. Menumbuh kembangkan sesuatu menuju sempurna secara bertahap. Secara bertahap, bertingkat-tingkat, tahapan demi tahapan menjadi sempurna. Itu tarbiyah. Itu tarbiyah. Ini pengertian tarbiyah, ya, tidak hanya berlaku untuk tarbiyah yang Allah lakukan, namun juga tarbiyah yang dilakukan oleh manusia. Seseorang dikatakan mentarbiyah, mendidik, memelihara, dan semisalnya, ketika dia menumbuh kembangkan, ya, anaknya atau anak didiknya, setahap demi setahap menuju sempurna. Ya, menuju sempurna. Nah, dalam hal pendidikan, ya semestinya seperti itu, menuntun setahap demi setahap. Itu yang dimaksud dengan tarbiyah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mentarbiyah seluruh makhluk. Nah, tarbiyah Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh makhluk berupa apa? Berupa kenikmatan-kenikmatan yang Dia berikan kepada makhluk. Kenikmatan-kenikmatan ini itu merupakan bentuk tarbiyah dari Allah untuk kita semua. Ya. Dari kita tidak ada menjadi ada, penciptaan nikmat dari Allah. Ya. Kemudian manusia masih berupa janin di dalam rahim ibunya. Ini juga tarbiyah dengan memberikan berbagai kenikmatan dan seterusnya dilahirkan, kemudian tumbuh kembang menjadi dewasa dan seterusnya. Itu semua merupakan tarbiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seperti yang kita tahu dan kita yakini bahwa nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak dan tidak terhingga. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala ya kepada hamba-hambanya. Ya, yang dapat menghitung nikmat-nikmat tersebut hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, la tuhsuha, kalian tidak akan mampu menghingganya, menghitung seluruhnya, tidak bisa. Padahal masing-masing nikmat, tiap satu nikmat itu harus ada apa? Syukurnya. Tapi kita tidak bisa menghingga dan menghitung seluruh nikmat, menunjukkan kita tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya. Sehingga ya, sangat tidak pantas bagi seorang hamba untuk sombong dan angkuh dan merasa telah sempurna di dalam menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak nikmat-nikmat Allah yang belum disyukuri oleh seorang hamba. Kemudian wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwah, dan Allah adalah sembahan yang aku ibadahi. Aku tidak memiliki sembahan yang aku ibadahi selain Dia, selain Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sehingga ini merupakan ya kelanjutan atau kesempurnaan makrifat seorang hamba tentang Allah. Mengenal dan mentauhidkan Allah di dalam rububiyahnya, kemudian mentauhidkan Allah di dalam uluhiyahnya. Sebab banyak orang-orang yang mengaku mengenal Allah secara rububiyahnya, di dalam rububiyah Allah. Ya Allah yang memberi saya rezeki, Allah yang demikian dan demikian, mengatur segala urusan, memberikan berbagai nikmat dan seterusnya, tetapi dalam hal penghamba dan ibadah, ternyata dia masih beribadah kepada selain Allah. Ya, entah dia namai itu ibadah atau bukan, namun jika diterapkan padanya definisi ibadah ternyata tepat. Berarti dia telah beribadah kepada selain Allah, walaupun dia tidak menamainya sebagai ibadah. Walaupun dia tidak mengakuinya sebagai kesyirikan. Sehingga banyak orang yang demikian ya mentauhidkan Allah dalam hal rububiyah tetapi berbuat syirik kepada Allah dalam hal uluhiyah atau ibadah. Ya, mereka memang meyakini hanya Allah yang mencipta, memberi rezeki, mengatur segala urusan, tetapi di samping itu ya mereka malah ya menunjukkan dan meniatkan ibadah kepada selain Allah juga. Ini banyak atau bahkan kebanyakan manusia seperti itu. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan di dalam Al-Quran, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ, dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah. Kata para ulama tafsir, maksud beriman di sini adalah tauhid rububiyah, mentauhidkan Allah di dalam rububiyahnya. Dan tidaklah kebanyakan mereka itu mentauhidkan Allah di dalam rububiyahnya, illa wahum musyrikun, melainkan dalam keadaan mereka menyekutukan Allah, diterangkan oleh para ulama tafsir, yakni di dalam uluhiyahnya. Dalam rububiyah, Masya Allah meyakini ketika ditanya siapa yang mengatur segala urusan Allah, menghidupkan, mematikan siapa? Allah. Ya. Siapa yang memberi rezeki, yang memberikan berbagai nikmat? Allah. Tapi ternyata ya, di samping adanya pengakuan tersebut tentang rububiyah Allah, Ya, dia tetap beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, memberikan ya penyembahan-penyembahan, ibadah-ibadah kepada selain Allah. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, penulis menggabungkan dua hal ini, rububiyah dan uluhiyah. Jika ditanyakan kepadamu siapa Rabbmu, maka jawablah, Rabbku adalah Allah yang telah mentarbiyahku dan mentarbiyah seluruh alam, seluruh makhluk dengan nikmat-nikmatnya, dan dialah ma'budku. Nah ini harus, ini kelanjutan dari ma'rifatullah. Dan Allah, dia adalah ma'budku yang aku ibadahi, tidak ada ma'bud untukku selain dia, hanya Allah yang aku ibadahi. Kemudian penulis rahimahullah menyebutkan dalil. Dan demikianlah kebiasaan beliau, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ya, selalu menyebutkan dalil di setiap poin permasalahan. Ya, di kitab beliau ini, demikian juga di kitab-kitab beliau yang lain. Seperti kitab Tauhid, Nawaqidul Islam, ya, Masail Al-Jahiliyah, dan lain sebagainya. Ya. Mirip dengan apa? Mirip dengan ya buku-buku hadis seperti kitab hadis Sahih Bukhari ya dan yang lainnya, selalu menyertakan hadis. Setelah menyebutkan judul babnya, poin permasalahannya, kemudian menyebutkan dalil. Penulis rahimahullah mengatakan wad dalil, dan dalilnya. Dalil apa ini? Yakni dalil bahwa Rabbku dan Rabb seluruh alam, seluruh makhluk adalah Allah. Ini dalilnya, dalil dari Al-Quran. Wad dalil, dan dalilnya sekali lagi, yakni dalil bahwa Rabbku adalah Allah. Karena tadi kan ditanya, man Rabbuk? Jika ditanyakan, man Rabbuk? Siapa Rabbmu? Maka jawablah, Rabbku adalah Allah. Mana dalilnya? Dalil bahwa Rabbmu adalah Allah. Dalilnya adalah ini. Wad dalilu, dan dalilnya adalah qawluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Firman Allah Ta'ala, Alhamdulillah, segala puji ya, adalah milik Allah atau hak Allah, Rabbil Alamin, yaitu Rabb Al-Alamin, Rabb seluruh alam. Nah, disebutkan di dalam ayat ini kata alhamdu. Ya, apa makna alhamdu? Alhamdu di dalam bahasa kita ya mudah saja. Secara global pujian, sanjungan ya dan semisalnya. Ya. Pujian, sanjungan dan semisalnya. Ini makna alhamd di dalam bahasa kita. Namun yang lebih penting berkaitan dengan alhamdu adalah huruf alif lam di sini. Adapun alhamd insyaallah sudah cukup mewakili sementara bahwa hamd maknanya adalah pujian dan sanjungan. Tapi bisa kita perhatikan alif lam yang mendahului kata alhamdu. Alhamdu. Ya. Alif lam di dalam bahasa Arab memiliki banyak fungsi. Di antara fungsi alif lam ya adalah menunjukkan arti seluruh. Berarti mana alhamdu artinya apa? Jami' atau kul alhamd, seluruh, semua pujian dan sanjungan. Ya. Pujian dan sanjungan itu biasanya disebabkan oleh apa? Disebabkan ya dengan adanya apa? Ya. Pujian dan sanjungan itu biasanya karena ada apa? Karena ada sifat baik. Karena ada perbuatan baik atau sifat baik. Hal-hal yang baik. Nah. Maka makna alhamdu di dalam ayat ini adalah semua sanjungan. Semua pujian. Atas semua kebaikan. Semua pujian. Semua sanjungan. Atas semua atau segala kebaikan ya, atas segala kebaikan apapun itu seluruhnya ya, lillah adalah hak Allah Subhanahu wa taala, adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kenapa kita mengatakan adalah hak Allah? Ya. Karena huruf li di sini lillah. Lafzul jalalah Allah, kata Allah dalil oleh li. Li juga memiliki banyak fungsi. Di antara fungsinya ya adalah memberikan makna istihqaq. Istihqaq yakni hak, berhak untuk mendapatkan hak. Ya. Lillah berarti hak Allah. Maka alhamdulillah maknanya adalah bahwa Allah berhak mendapatkan segala pujian. Ya. Allah berhak mendapatkan segala sanjungan ya atas segala kebaikan. Apapun itu, semua pujian, semua sanjungan, sanjungan-sanjungan yang baik, yang bagus, Allah berhak mendapatkannya. Sehingga kalimat alhamdulillah menyebutkan secara global bahwa Allah itu berhak mendapatkan segala puji. Ya. Hanya saja lisan kita tidak mampu menyebutkan semua pujian-pujian tersebut yang tak terhingga. Gak mampu kita. Memuji Allah, memanjatkan pujian kepada Allah, ya, sebagaimana mestinya. Ya. Sebab segala pujian itu Allah berhak mendapatkannya. Hanya saja kita tidak mampu lisan kita. Saking banyaknya. Pujian kepada Allah kan bukan cuma alhamdulillah, bukan cuma subhanallah, bukan cuma zikir ini, zikir itu. Itu hanya sebagian kecil. Masih banyak pujian-pujian yang Allah berhak mendapatkannya, yang kita tidak mengetahuinya dan lisan kita pun tidak mampu mengucapkan seluruhnya. Kenapa? Ya, Allah berhak mendapatkannya ya jelas. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memiliki apa? Sifat-sifat yang maha sempurna dari segala sisi. Sehingga Allah berhak mendapatkan segala pujian walaupun kebanyakannya tidak mampu kita ucapkan. Oleh karena itu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bangkit untuk memberikan syafaat uzma, syafaat yang terbesar di padang mahsyar pada hari kiamat. Ya. Untuk seluruh makhluk yang sedang berdiri di padang mahsyar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, itu diajari oleh Allah mahamid, berbagai pujian-pujian, sanjungan-sanjungan kepada Allah yang belum beliau ketahui sanjungan-sanjungan tersebut sebelum itu. Allah memberikan ilham kepada beliau. Nah ini, menunjukkan sanjungan, pujian, alhamd. Ya, itu sangat banyak yang Allah berhak untuk mendapatkannya. Allah berhak untuk dipuji dengan itu. Oleh karena itu semestinya kita hadirkan ya makna-makna semisal ini ketika kita membaca ayat ini alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin. Maknanya adalah Allah berhak mendapatkan segala pujian ya. Segala pujian, segala sanjungan ya walaupun kebanyakan dari pujian tersebut kita tidak mampu mengucapkannya. Allah berhak mendapatkan itu semua karena Allah memang Maha terpuji. Allah dialah Al-Mahmud, dialah Al-Hamid. Kemudian, alhamdulillah, Rabbil Alamin. Rabbil Alamin, dari segi bahasa Arab, Rabbi di sini kedudukannya adalah sebagai apa? Sebagai na'at atau sifat untuk lafzul jalalah Allah, untuk kata Allah. Ya. Sehingga terfahami darinya bahwa Allah dialah Rabbul Alamin. Dan Rabbul Alamin dialah Allah. Karena Rabbul Alamin ini merupakan sifat untuk siapa? Sifat untuk Allah. Nah dari sini, inilah wajhul istidlal. Cara mengambil kesimpulan dari ayat ini bahwa Rabb kita adalah siapa? Adalah Allah, karena Allah menyebutkan bahwa sifat Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rabbul Alamin. Dan Rabbul Alamin adalah Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Siapa itu Rabbul Alamin? Ya Allah. Siapa itu Allah Rabbul Alamin? Berarti Rabbil Alamin merupakan keterangan, penjelas untuk kata Allah. Alhamdulillah segala puji adalah hak Allah. Siapa itu Allah Rabbul Alamin? Oh berarti Rabb alam, Rabb seluruh makhluk siapa? Allah. Terus gimana? Ini kan Rabb alam. Nah, kalau kita, Rabbnya kita, ya sama saja. Kita itu bagian dari alam. Kita kan termasuk makhluk. Oleh karena itu penulis kemudian mengatakan bagaimana wa kullu ma siwallahi alam wa ana wahidun min dzalikal alam. Wa kullu, dan segala sesuatu selain Allah itu adalah alam. Wa ana wahidun min dzalikal alam, dan aku adalah salah satu dari alam tersebut. Dan segala sesuatu selain Allah itu adalah alam, dan aku adalah satu, salah satu dari alam tersebut. Berarti kesimpulannya, Rabbku siapa? Ya Allah. Karena disebutkan dalam ayat ini Allah adalah Rabb seluruh alam, dan aku juga termasuk alam. Berarti Rabbku adalah Allah juga. Berarti Allah juga adalah Rabbku. Nah, ini pendalilan dari ayat ini yang menunjukkan bahwa Rabb kita adalah Allah. Karena Allah mensifati dirinya dengan Rabbul Alamin. Ya, berarti kalau ditanya siapa Rabbmu, maka jawablah Rabbku adalah Allah. Ya, apa dalilnya? Dalil bahwa Rabbmu adalah Allah, dalilnya adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah itu adalah Rabbul Alamin. Dan aku adalah alam. Aku bagian dari alamin. Aku bagian dari alamin. Kemudian berkaitan dengan istilah al-alamin, Allah menyebutkan kata al-alamin. Apa makna alamin? Ya, alamin, ya, ini kata yang mengandung makna banyak, jamak. Tunggalnya adalah alamun. Alamun. Ya, alam. Kenapa dijamakkan di dalam ayat Rabbil alamin? Kenapa? Karena makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala terdiri dari banyak alam. Ya. Ada alam manusia, ada alam jin, ada alam hewan, ya, ada alam alamul malaikah, alam para malaikat, ya, alam tumbuh-tumbuhan, dan lain sebagainya. Sangat banyak. Ya. Nah, itu semua adalah alam. Ya. Berarti kita adalah alam, alamul ins, al-alamul insi, alam manusia. Kalau jin berarti al-alamul jinni, alam jin. Nah, itu. Maksudnya bangsa jin, bangsa manusia, dan seterusnya. Sehingga makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala itu terdiri dari berbagai alam, berbagai jenis dan golongan. Dan alam seperti yang diterangkan oleh penulis rahimahullah, alam yaitu kullu ma siwallah. Wa kullu ma siwallahi alam. Segala sesuatu selain Allah adalah alam. Ya, berarti alam itu adalah segala sesuatu selain Allah. Segala sesuatu selain Allah itu adalah alam. Ya, manusia alam, jin alam. Kemudian apa lagi? Hewan, alam. Bumi, langit, malaikat, ya, alam. Demikian juga arsy Allah subhanahu wa ta'ala juga alam. Air, alam. Dan lain sebagainya. Segala sesuatu selain Allah itu adalah alam. Dan alam, ya, itu sama dengan makhluk. Makhluk. Sebab segala sesuatu selain Allah itu adalah makhluk. Berarti yang dimaksud dengan alam, ya, makhluk itu sendiri. Ya, jangan dianggap beda, ada alam, ada makhluk. Tidak. Alam itu adalah makhluk, dan makhluk itu adalah alam. Sama saja. Sebab segala sesuatu selain Allah itu makhluk. Sekaligus segala sesuatu selain Allah juga alam. Berarti itu nama lain dari makhluk. Alam, nama lain dari makhluk. Ya. Mungkin muncul pertanyaan, kenapa makhluk, semua makhluk itu disebut dengan alam? Semua makhluk disebut dengan alamun. Kenapa? Jawabannya, karena alamun artinya adalah alamatun. Bisa kita perhatikan huruf-huruf aslinya atau huruf-huruf dasar yang menyusunnya sama. Alamun, huruf aslinya ain, lam, mim, alama. Demikian juga alamatun, huruf aslinya sama, ain, lam, mim. Ini huruf asli, huruf dasar yang menyusun. Apa makna alamatun? Alam, maknanya sama dengan alamatun. Apa makna alamatun? Alamah artinya adalah tanda. Alamat, kan begitu. Alamatun, alamat, tanda. Ya. Dan seluruh makhluk disebut alam karena menjadi tanda akan penciptanya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga makhluk-makhluk ini yang diciptakan oleh Allah disebut alam, kenapa? Ya, karena menjadi alamah atau tanda yang menunjukkan kita tentang penciptanya. Siapa penciptanya? Ya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap makhluk, ya, setiap makhluk, ya, menunjukkan bahwa di sana ada yang menciptakan. Dan setiap makhluk, jika kita cermati, kita tadabburi, kita hayati, ya, akan membuat kita semakin mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga makhluk ini seluruhnya adalah alam, yakni alamah, tanda yang menunjukkan kita tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, penulis rahimahullah mengatakan, masih berkaitan dengan al-asl al-awwal, landasan yang pertama ini tentang ma'rifatullah. Beliau mengatakan, fa'idha qila lak bima 'arafta rabbak, lalu jika ditanyakan kepadamu bima 'arafta rabbak, dengan apa engkau mengenal Rabbmu, dengan apa engkau mengenal Rabbmu, bagaimana caranya kamu mengenal dan mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi kan tentang ma'rifatullah, siapa Rabbmu? Rabbku adalah Allah yang telah mentarbiahku, mentarbiah seluruh alam, dan hanya Dia yang aku ibadahi. Ya, terus bagaimana kamu mengenal Allah? Bagaimana kamu bisa mengenal Allah? Fa'idha qira lak bima'arafta rabbak, faqul, maka jawablah, bi'ayatihi wa makhlukatihi. Maka jawablah, bi'ayatih, dengan ayat-ayatnya, wa makhlukatih, dan dengan makhluk-makhluknya. Yani aku semakin mengenal Allah, aku bisa mengenal Allah, itu dengan ayat-ayat Allah, dan juga dengan makhluk-makhluk Allah. Ayat-ayat Allah dan makhluk-makhluk Allah merupakan sebab aku bisa mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Sehingga cara mengenal Allah subhanahu wa ta'ala adalah hal ini. Beliau menyebutkan dua istilah, yaitu apa? Al-ayat dan al-makhlukat. Apa maknanya ini? Apa itu ayat dan apa itu makhlukat? Ya. Adapun istilah yang pertama itu al-ayat. Ya. Aku mengenal Allah dengan ayat-ayat Allah, dengan ayat-ayatnya. Al-ayat merupakan bentuk jamak dari ayatun. Ini kan ayatun. Ayatun panjang. Ya-nya panjang, yatun. Nah, ini bentuk jamak. Bentuk tunggalnya adalah ayatun. Pendek ya-nya, ayatun. Nah, apa makna ayah? Al-ayatu maknanya adalah al-alamatu ala syai'. Ini makna ayat secara bahasa, yaitu al-alamatu ala syai'. Ayah yaitu al-alamah, tanda, seperti tadi. Seperti alam. Al-alamah ala syai', tanda yang menunjukkan sesuatu. Yang menunjukkan kepada sesuatu, menunjukkan, ya, menerangkan, ya, tentang sesuatu. Itu yang dimaksud dengan ayah. Ya, itu yang dimaksud dengan ayah. Sebagai contoh, Nabi SAW bersabda bagaimana? Ayatul munafiqi thalathun. Ayat seorang munafik, Apa maksudnya ayat seorang munafik? Ayat munafik maksudnya adalah alamah, tanda. Tanda orang munafik ada thalaf, ada tiga. Idza haddatsa kadzab dan seterusnya. Yang jelas, ayah di dalam bahasa Arab itu bermakna tanda. Ini secara bahasa. Nah, kita bisa mengenal Allah dengan ayat-ayatnya, ini tanda-tanda yang menunjukkan kita, menerangkan kepada kita tentang Allah. Kemudian pertanyaannya, apa itu ayat-ayat Allah? Tanda-tanda yang bisa menerangkan kita, menunjukkan kepada kita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawabannya, ayat-ayat Allah terbagi menjadi dua macam. Ayatullah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terbagi menjadi dua macam. Ya. Semuanya bisa menunjukkan kepada kita, menerangkan kepada kita tentang Allah. Macam yang pertama adalah al-ayatul kauniyah. Ya, al-ayat al-kauniyah. Yaitu ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala al-kauniyah yang berupa makhluk-makhluknya. Al-ayat al-kauniyah. Ya, al-ayat al-kauniyah. Al-ayatul kauniyah seperti tadi, yaitu ayat-ayat Allah yang berupa makhluk-makhluknya di alam ini. Ya. Semuanya itu bisa menunjukkan kepada kita tentang Allah, menerangkan kepada kita ya tentang Allah, semakin membuat kita memahami dan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, oleh karena itulah ya seorang penyair mengatakan bagaimana, wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu. Dan di dalam segala sesuatu ini, semua makhluk ini, ya, ada ayat Allah. Wa fi kulli syai'in lahu ayatun. Dan di dalam segala sesuatu ada ayatnya, ada ayat Allah. Yani tanda yang mengenalkan kita tentang Allah. Tadullu ala annahu wahidu, yang menunjukkan bahwa Dia adalah satu, yani Maha Esa. Hanya Dia yang menciptakan. Demikian pula konsekuensinya, hanya Dia pula yang berhak untuk diibadahi. Karena Dialah yang mencipta, Dialah yang memberi rezeki, yang mengatur. Wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu. Dan di dalam segala sesuatu terdapat ayatnya. Ya. Yang menunjukkan bahwa Dia adalah Maha Esa. Yani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nampak yang dimaksud dan ayat di dalam syair ini adalah makhluk, ayat kauniyah, ayat yang berupa makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga semua makhluk Allah Ta'ala merupakan ayat-ayat Allah, ya, yang membuat kita biidznillah semakin memahami tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun macam yang kedua dari ayatullah adalah al-ayat Al-Qur'aniyah atau al-ayat asy-syar'iyyah, yaitu ayat-ayat Allah yang syar'i atau ayat-ayat Al-Qur'an. Nah ini yang sering difahami oleh kebanyakan orang. Ayat, maksudnya adalah ayat Al-Qur'an. Padahal istilah ayat juga mencakup macam pertama tadi. Ya, setiap makhluk itu merupakan ayat yang menunjukkan kita kepada Allah, tentang Allah. Macam yang kedua ini, yaitu al-ayat al-Qur'aniyah atau asy-syar'iyyah, ayat-ayat Al-Qur'an yang berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Berarti ayat-ayat Al-Qur'an juga apa? Juga menjadi sebab kita semakin mengenal Allah Ta'ala. Karena beliau tadi mengatakan, bima arafta rabbak, jika ditanyakan dengan sebab apa engkau bisa mengenal Rabbmu, maka jawablah dengan ayat-ayatnya. Ini mencakup dua hal tadi. Ayat kauniyah yang berupa makhluk-makhluk Allah bisa membuat kita semakin mengenal Allah. Dan ayat syar'iyah atau Qur'aniyah, ayat-ayat Al-Qur'an juga jika kita tadabburi, kita fahami makna-maknanya, akan semakin mengenalkan kita kepada Allah, tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Kemudian, beliau rahimahullah mengatakan tadi, wa makhluqatih, dan makhluk-makhluknya. Kita bisa semakin mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan ayat-ayatnya dan dengan makhluk-makhluknya. Muncul pertanyaan. Ya, bukankah makhluk itu juga bisa dikatakan ayat? Ya kan? Karena tadi ayatihi, ayat-ayat Allah itu mencakup ayat kauniyah, itu makhluk, dan ayat Qur'aniyah. Kenapa beliau menyebutkan syarat tersendiri, wa makhluqatihi? Jawabannya, penulis rahimahullah membedakan ya, ayat dengan makhluk. Ayat, makhlukat, ada ayat dan ada makhlukat. Ya, karena yang beliau maksud dengan ayat, ya, yang beliau maksud dengan ayat adalah makhluk-makhluk yang khusus, yang sangat jelas menunjukkan tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab walaupun semua makhluk itu kalau dicermati, ditadaburi, dihayati, ya, mengenalkan Allah kepada kita, yakni membuat kita semakin mengenal Allah. Tetapi masing-masing makhluk, tiap-tiap makhluk kan berbeda-beda, ada yang sangat jelas, oh ya subhanallah, membuat kita langsung berdecak kagum, teringat tentang Allah. Ya, teringat tentang kebesaran Allah, ya, kesempurnaan Allah, kekuatan Allah dan semisalnya. Tapi di sana ada makhluk yang kita butuh ya benar-benar mentadaburi, fokus, baru kita oh ya. Jadi memang masya Allah, subhanallah, ya, Allah Maha Pencipta dan seterusnya. Nah, yang beliau maksud, yang dimaksud oleh penulis rahimahullah, ya, dengan biayati, dengan ayat-ayat Allah, ya, adalah makhluk-makhluk Allah yang sangat jelas di dalam menunjukkan tentang Allah. Adapun yang beliau maksud dengan makhluqatih, makhluk-makhluk Allah, biayati wa makhluqatih, adalah makhluk-makhluk yang selain itu, yang juga bisa menunjukkan kepada kita tentang Allah, tetapi tidak sejelas makhluk-makhluk yang beliau sebut dengan ayat. Yang beliau sebut dengan ayat. Oleh karena itu bisa kita lihat contoh-contoh yang beliau sebutkan. Beliau memberikan contoh ayat-ayat Allah dan juga memberikan contoh makhluk-makhluk Allah. Contoh yang beliau sebutkan untuk ayat-ayat Allah ini lebih jelas di dalam menunjukkan kepada kita tentang Allah, lebih jelas dibandingkan dengan beberapa makhluk yang beliau sebutkan sebagai contoh untuk makhlukat. Penulis rahimahullah berikutnya mengatakan, wa min ayatihi, dan di antara ayat-ayatnya, ya, kita bisa semakin mengenal Allah dengan ayat-ayatnya dan dengan makhluk-makhluknya. Nah, beliau memberikan contoh. Dan di antara ayat-ayat Allah adalah al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar. Adalah malam, terjadinya malam. Wan-nahar, siang, terjadinya siang. Wasyamsu wal-qamar, matahari dan bulan. Ini kan silih berganti. Ini kan tidak statis, tapi dinamis, bergerak terus. Semakin lebih apa? Lebih menarik perhatian. Wa min makhluqatihi, dan di antara makhluk-makhluknya yang juga bisa ya membuat kita semakin mengenal Allah, tapi ini statis. Wa min makhluqatihi, dan di antara makhluk-makhluk Allah adalah as-samawati sab', langit yang tujuh, tujuh lapis langit. Ini kan statis. Wal aradun as-sab', dan bumi yang tujuh, tujuh lapis bumi. wa man fihinna wa ma bainahuma, dan ya siapa saja yang berada di dalamnya, berada di langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa saja yang berada di antara keduanya, di antara langit dan bumi. Ini di antara contoh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yaitu as-samawat, 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, dan makhluk yang berada padanya dan di antara keduanya juga. Bisa kita lihat ya, bisa kita lihat al-lail, siang, itu sebenarnya makhluk Allah atau bukan? Ya, makhluk Allah. Allah yang menciptakan malam. An-nahar, makhluk Allah atau bukan? Siang. Ya, makhluk Allah juga. Allah menciptakan siang. Ya, khalaqal lail wan nahar. Allah menciptakan ya, malam dan siang. Demikian juga asyams, matahari. Makhluk Allah atau bukan? Makhluk Allah. Al-qamar, ya, bulan. Makhluk Allah atau bukan? Ya, makhluk Allah. Tetapi beliau menyebutkan keempat hal ini, yaitu apa? Al-lail, malam. An-nahar, siang. Asyams, matahari. Al-qamar, bulan. Ya, sebagai contoh untuk apa? Untuk al-ayat. Padahal keempat hal ini semuanya juga makhluk Allah. Kenapa? Alasannya seperti tadi. Karena keempat hal ini merupakan makhluk-makhluk Allah, ya, yang sangat jelas di dalam menunjukkan kepada kita tentang Allah. Kenapa? Karena nampak, ya, dinamis, bergerak, silih berganti, ya, selalu mengingatkan kita tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa dibandingkan dengan contoh. Contoh makhluk, al-makhlukat. Beliau mengatakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Ini makhluk Allah. Dan itu menunjukkan kita, kepada kita tentang Allah. Tapi kan statis. Tidak begitu mengundang perhatian. Walaupun langit ini kalau dicermati ya sangat besar ya. Ya, berarti Allah yang menciptakannya maha besar, maha sempurna. Demikian juga bumi ini dan seterusnya. Tapi kan statis. Ya, orang yang lalai kan enggak begitu memperhatikan. Ya. Berbeda dengan tadi al-lail wan nahar asyams wal qamar, lebih menarik perhatian sehingga beliau menyebutkannya sebagai contoh dari al-ayat. Intinya adalah semua ayat Allah itu bisa mengenalkan kepada kita tentang Allah Ta'ala. Baik ayat kauniyah, yaitu makhluk-makhluk seluruhnya dan bertingkat-tingkat dari segi kejelasannya, demikian juga ya al-ayat asy-syar'iyyah atau al-qur'aniyah, ayat-ayat syar'i atau ayat-ayat Al-Qur'an itu juga bisa membuat kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya, mungkin sementara ini yang bisa kita pelajari di kesempatan sore hari ini. Semoga dapat terfahami dan baik dan bermanfaat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Walhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.